Mitra Bisnis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghimbau pemerintah daerah agar bisa bekerja sama dengan organisasi massa untuk mengelola pembangunan daerah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar Anda mengenai himbauan ini? Menurut saya sih Menteri Dalam Negeri cari-cari masalah aja. Itu kan sama artinya memberi angin terhadap aktivitas FPI yang selama ini kita lihat ya track record-nya memang buruk. Dalam arti cenderung untuk terus melakukan tindak kekerasan itu. Dan coba aja kita lihat apa yang mereka rencanakan setelah ada himbauan dari Menteri Dalam Negeri. Kemarin kita misalnya membaca ada berita bahwa FPI akan beri tekanan yang lebih kuat kepada lurah susah di Lenteng Agung misalnya. Juga ada seorang lurah di mana Jakarta Timur yang kebetulan beragama Kristen misalnya. Itu tahu apakah itu wujud kerjasama yang akan dilakukan Kemendagri dengan FPI? Karena ini kan kebetulan juga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri beberapa waktu yang lalu kan tentang lurah susah itu. Jadi yang kayak-kayak gini loh, aplikasi-aplikasi seperti ini yang Mendagri itu gak menghitung gitu. Dia hanya memberikan pernyataan normatif yang kita kan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Ya cara normatif memang benar, tetapi dia gak menghitung implikasi sosial yang ditimbulkan akibat dari pernyataan Mendagri itu. Kalau dikatakan tujuannya untuk bisa membina ormas-ormas yang ada, Pak? Ya membina-membina gak apa-apa, baik saja. Tapi membina kemudian seolah-olah ibarat anak ini seperti anak manja gitu loh. Anak yang sudah kelihatan nakal tapi justru diperlakukan dengan cara yang istimewa dan diberikan posisi yang sama dengan organisasi-organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah yang memang sudah nyata-nyata dia berperan positif di dalam masyarakat gitu. Jadi menurut saya kalau Kemendagri itu mau membina FPI, ya bina aja gitu. Nggak ada persoalan menurut saya di situ. Tetapi dengan pernyataan dia seperti itu, ini kan seolah-olah memberikan posisi yang lebih gitu bagi FPI dibanding dengan ormas-ormas lain yang menurut saya ini akan semakin menjadikan FPI besar kepala gitu. Kalau bagi ormas menurut saya sih ya mereka boleh hidup sebagai bagian dari konsekuensi kita berdemokrasi gitu. Karena itu ya menurut saya ormas-ormas juga harus merawat dan menjaga iklim demokrasi yang sudah kita tumbuhkan bersama-sama ini. Jangan sampai misalnya demokrasi yang sudah memberikan ruang kepada berbagai macam jenis ormas untuk tumbuh di Indonesia, sampai ormas-ormas yang mengancam NKRI sekalipun itu boleh hidup. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan, kita bersama-sama perlu untuk merawat demokrasi ini. Jangan sampai kemudian demokrasi justru dibunuh oleh anak kandungnya sendiri gitu. Karena ormas-ormas, termasuk ormas yang cenderung menghalalkan kekerasan itu kan sebenarnya juga anak kandung dari demokrasi. Demikian Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Saya Wendy Lim.